Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما أشهد المسلمين رحماني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Nikmat itu nampak maupun tidak nampak, ya, tidak nampak. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hadir di majelis ilmu atau thalabul ilm. Kita katakan thalabul ilm, hadir di majelis ilmu adalah nikmat, dikarenakan dengan hadir di majelis ilmu kita akan mendapatkan keutamaan, kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak. Jika sebelumnya kita tidak tahu sesuatu, maka kita akan tahu tatkala kita menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Apabila kita sudah mengetahui akan tetapi terlupakan ilmu yang kita dapatkan, maka akan kembali ingat jika kita senantiasa hadir di majelis ilmu. Dan kita hadir di majelis ilmu berarti kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Seorang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun atas kesalahannya oleh para malaikat, oleh para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadir di majelis ilmu, maka seorang yang mungkin sebelumnya telah berbuat dosa, ia pulang dari majelis ilmu dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh thalabul ilm itu adalah satu nikmat yang besar. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, di kesempatan siang hari ini kita akan membaca satu hadis atau beberapa hadis dari kitab Sahihul Bukhari yang berkaitan dengan permasalahan ibadah al-i'tikaf. Ibadah al-i'tikaf. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, kita langsung saja baca. Berkata al-imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Kalai ad-Dimashqi al-Misri at-Tunisi ad-Dimyati rahimahullah, seorang ulama besar yang termasuk guru dari Imam Al-Bukhari, termasuk guru dari Imam Al-Bukhari. Dan beliau ini termasuk orang yang kuat periwayatannya dari orang-orang Syam. Kana min asbatina asbati syamiyin, termasuk yang paling kuat periwayatannya dari orang-orang Syam. Dan termasuk murid beliau adalah Yahya bin Ma'in rahimahullah, dan beliau adalah orang yang termasuk yang paling masyhur meriwayatkan hadis dari Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Itu beliau termasuk orang yang kuat periwayatannya dari Imam Malik rahimahullah. Hadirin rahimakumullah, kemudian kata beliau, haddatsana al-Laysu, telah menceritakan kepada kami al-Lays, al-Lays Abu Sa'ad bin Abdurrahman bin Haris al-Fahmi al-Misri, seorang rawi yang siqah, seorang rawi yang siqah, dan beliau rahimahullah termasuk orang yang dermawan, termasuk orang yang dermawan. Beliau banyak membantu saudara muslim yang lain, dan diceritakan oleh Mansur bin Ammar bahwa tatkala Abdullah bin Lahiyah rahimahullah sakit, yang dengan sebab sakit itu beliau meninggal, masuk pada Abdullah bin Lahiyah Al-Lays bin Sa'ad rahimahullah, lalu beliau bertanya kepada Ibnu Lahiyah, "Ma tashtaki? Apa yang engkau keluhkan? Apa yang engkau keluhkan?" Qala adaina. Ibnu Lahiyah menjawab, tentang permasalahan hutang. Artinya beliau punya hutang. Al-Lays bertanya lagi kepada beliau, "Kam dainuk?" Berapa jumlah hutangmu? Qala, Ibnu Lahiyah menjawab, "Alfu dinarin." Saya punya hutang 1,000 dinar. Itu jumlah yang banyak. Maka apa? Lays bin Sa'd rahimahullah pun datang, kemudian memberikan uang sejumlah itu untuk melunasi hutangnya, untuk melunasi hutang Abdullah bin Lahiyah. Menunjukkan beliau adalah orang yang dermawan. Bahkan banyak dari ulama-ulama yang lain yang banyak dibantu oleh beliau. Ada ulama yang lain yang punya hutang, melunasi hutangnya. Demikian kedermawanan beliau Al-Lays bin Sa'd rahimahullah. Dan beliau termasuk orang yang luar biasa membela sahabat Utsman bin Affan. Tatkala Utsman bin Affan itu dicela, dicerca oleh penduduk Mesir, maka beliau membela sahabat Utsman bin Affan dengan menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan beliau, menyebutkan keutamaan-keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, di dalam merawi hadis ada nama yang lain selain Lays bin Sa'd, yaitu Lays bin Abi Sulaim. Jadi di sini tadi disebutkan hadasana Al-Lays, telah menceritakan kepada kami Al-Lays. Lays siapa di sini? Lays yang meriwayatkan dari Uqal adalah Lays bin Sa'd. Lays yang merupakan guru dari Abdullah bin Yusuf adalah Lays bin Sa'd, bukan Lays bin Abi Sulaim. Lays bin Sa'd adalah rawi yang siqah, sedangkan Lays bin Abi Sulaim beliau adalah rawi yang bercampur hafalan beliau, rusak hafalan beliau di akhir kehidupan beliau. Hadirin rahimakumullah, kemudian An Uqail, beliau Imam Al-Bukhari hanya menyebutkan namanya saja, hanya menyebutkan nama Uqail. Uqail di sini yang dimaksud adalah Uqail bin Khalid Maula Ali Utsman bin Affan. Uqail di sini adalah Uqail bin Khalid maula keluarga dari sahabat Utsman bin Affan. Ya. Beliau adalah Uqail bin Khalid Al-Qurashi Al-Umawi Al-Airi Abu Khalid. Punya beliau Abu Khalid. Yang mana Imam Ahmad juga Imam An-Nasai rahimahullah beliau mensikokan menganggap Uqail bin Khalid adalah rawi yang siqah. Rawi yang siqah yang terpercaya. Ini. Hadirin rahimakumullah. Dan dikatakan oleh Al-Majishun bahwa Uqail ini dulunya adalah Jilwaz. Jilwaz. Dia adalah Jilwaz. Jilwaz itu syurtiyun, polisi di zaman itu. Ya. Kata Al-Majishun. Kemudian An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab. Ibn Shihab beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri Al-Qurashi Abu Bakr Al-Madani. Beliau adalah seorang rawi yang meninggal di bulan Ramadan. Yang meninggal di bulan Ramadan, beliau pernah singgah di negeri Syam. Beliau tergolong kepada tabi'in, kepada tabi'in, termasuk tabi'in. Beliau dilahirkan di akhir Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu, di tahun meninggalnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau meriwayatkan kurang lebih 200 atau 2000 hadis. Mereka kurang lebih 2000 hadis. Dan pernah berkata Abu Sinad, berkata Abu Sinad tentang Ibn Shihab atau Az-Zuhri rahimahullah, kata beliau, kunna natufu ma'az-Zuhri ala al-ulama wa ma'u alwah wa suhuf yaktubu kullama sami'a. Dahulu kami berkeliling bersama Az-Zuhri belajar kepada para ulama, dan ia membawa papan atau lembaran-lembaran kertas. Ia tulis setiap apa yang dia dengar. Beliau Az-Zuhri orang yang kuat hafalannya, tapi bersama dengan hal itu beliau tetap menulis ilmu yang beliau dengar. Menunjukkan beliau adalah orang yang berhati-hati. Sebab hafalan seorang itu kadang lupa, dilupa. Ilmu itu kadang terlupa, walaupun orang itu kuat hafalannya. Itu beliau pun tetap menulis supaya ketika ada yang lupa dari apa yang beliau hafal, nanti biar bisa melihat dari apa yang dia tulis. Dan demikian yang dibimbingkan kepada kita untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Qayyidan ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, dengan ditulis. Dan termasuk penjagaan terhadap ilmu selain dengan hafalan adalah dengan tulisan. Para rawi hadis seperti rawi Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau, dia rawi-rawi yang jangan menjaga ilmu. Jangan menjaga ilmu. Mereka menghafalkan ilmu, menghafalkan hadis, sekaligus menulis hadis. Ya. Jadi tidak sekedar ditulis. Ya. Tapi apa? Ditulis kemudian apa? Dikoreksi bersama teman-teman yang lain yang belajar. Ini tulisan saya benar atau tidak? Nanti dibetulkan. Terus apa yang ditulis yang sudah diteliti, dibenarkan, ini terus dijaga. Kemudian apa? Diriwayatkan, disampaikan kepada yang lain. Hadirin rahimakumullah. An Urwata bin Zubair, dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu termasuk Fuqaha as-sab'ah, ahli fikih yang tujuh dari kalangan tabi'in, dan beliau dikenal sebagai orang yang banyak berpuasa sampai-sampai beliau meninggal tatkala beliau sedang puasa rahimahullah. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadhan. Beliau senantiasa, kana kadang tufidul al-istimrar, kata kana itu memberikan makna al-istimrar, terus menerus senantiasa beliau beriktikaf al-ashra al-awakhir, 10 hari yang terakhir min Ramadhan, dari bulan Ramadhan, hatta tawaffahu Allah, hingga Allah mewafatkan beliau, summa takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian beriktikaf setelah beliau para istri beliau radhiyallahu anhun. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kebiasaan Nabi di akhir bulan Ramadan, bahwasanya beliau itu beriktikaf. Beliau beriktikaf. Dan iktikaf itu sendiri secara bahasa mana adalah hafsun nafs, menahan jiwa, atau al-luzum mana syai, senantiasa di atas sesuatu. Itu makna iktikaf secara bahasa. Adapun iktikaf menurut syariat maknanya adalah lusumul masjid, senantiasa berada di masjid, li ta'atillah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, li tafarruqi lil ibadah, untuk meluangkan waktu untuk ibadah, senantiasa di masjid untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, meluangkan waktu untuk ibadah. Itulah i'tikaf. Tentang hukum i'tikaf, ulama sepakat bahwa i'tikaf itu disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Ada ulama yang menyatakan bahwa i'tikaf itu sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan, dikerjakan. Ya, ini hukum asal i'tikaf. Hanya saja nanti ada i'tikaf yang wajib, manakala i'tikaf itu menjadi nazar. Jika seorang bernazar untuk i'tikaf, maka i'tikafnya menjadi hukumnya wajib. Ya, karena namanya nazar, ketaatan itu harus ditunaikan, harus ditunaikan. Hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'taqifa lailatan fil Masjidil Haram." Saya dahulu pernah bernazar, berujar di masa jahiliyah untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka bagaimana? Qala, Nabi jawab apa? Fa'aufi bi nadrik. Tunaikan nazarmu. Di sini ada perintah dari beliau untuk menunaikan nazar. Dan asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Sehingga apabila seorang benar dari ketaatan atau hal yang baik, maka wajib untuk dia tunaikan. wajib untuk dia tunaikan. Dari hadis ini menunjukkan bahwa nazar itu minimal satu malam, minimal semalam atau sehari, semalam atau sehari penuh. Ini menurut sebagian ulama, dan sebagiannya berpendapat bahwa i'tikaf itu tidak ada batasan waktunya. Jadi kalaupun seorang berniat untuk i'tikaf sesaat, mungkin 10 menit atau mungkin 1 jam, itu sah-sah saja menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Hadirin rahimakumullah, dan dari hadis ini juga, dari hadis tentang pertanyaan Umar kepada Nabi, ini juga menunjukkan bahwa i'tikaf itu dilakukan di masjid. I'tikaf itu dilakukan di masjid, tidak boleh dilakukan di rumah. Tidak boleh dilakukan di rumah. Ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri kalian tatkala kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Dan di sini disebutkan i'tikaf di masjid. Nah, itu ulama berpendapat bahwa i'tikaf itu dilakukan di masjid. Apakah semua masjid bisa dilakukan i'tikaf di situ? Menurut jumhur ulama boleh di masjid manapun dilakukan i'tikaf. Boleh di masjid jami' atau masjid yang lainnya yang bukan jami'. Ya. Dan di antara ulama ada yang berpendapat bahwa i'tikaf itu dilakukan hanya di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini pendapat Al-Albani rahimahullah. Dan ada pendapat yang lain sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Bas dan juga Syekh Ibnu Utsaimin, ya afdalnya i'tikaf itu dilakukan di masjid yang ditunaikan salat jamaah di situ. Di masjid yang ditunaikan salat jamaah lima waktu di situ. Dan lebih afdal lagi kalau dilakukan di masjid yang di situ dilaksanakan salat Jumat. Jika seorang itu bisa i'tikaf di masjid yang dilaksanakan salat Jumat di situ, nanti dia tidak perlu keluar tatkala hari Jumat untuk salat Jumat, tidak perlu keluar. Ini kelebihan jika seorang i'tikaf di masjid yang dilaksanakan salat Jumat di situ. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masih seputar i'tikaf ya. Orang yang i'tikaf berdasarkan dalil-dalil yang ada itu tidak boleh keluar dari masjid. Tidak boleh dia keluar dari masjid. Nabi saja tidak keluar dari masjid, tidak keluar masuk ke rumah beliau. Kecuali apa? Kecuali ada keperluan yang mendesak, baru dibolehkan keluar dari masjid bagi orang yang beriktikaf. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifa. Maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak masuk rumah kecuali ada hajat, ada keperluan. Beliau tidak keluar masjid tatkala i'tikaf kecuali ada keperluan. Iya. Jadi kalangan ulama fuqaha mereka menjelaskan tentang pembagian orang yang keluar dari masjid. Yang pertama adalah orang yang keluar dari masjid karena keperluan yang mendesak. Karena ada kepentingan, hajat, baik menurut syariat maupun menurut kebiasaan, tabiat. Mungkin keluar untuk ikut sholat jenazah, atau mungkin untuk wudhu dan sebagainya, atau mungkin karena lapar dan mau makan dan keluar untuk cari makanan, untuk makan, minum, untuk buang hajat. Ini adalah satu perkara yang mendesak untuk dilakukan. Hingga boleh seorang yang i'tikaf itu keluar karena hal-hal ini. Dan keadaan yang kedua, orang keluar, kalau i'tikaf keluar dari masjid untuk ibadah, untuk amalan ketaatan. Semisal tadi apa? Semisal untuk menjenguk orang sakit. Dia sedang i'tikaf, kemudian dikabarkan adanya sakit. Dia ingin menjenguk orang sakit, keluar dari masjid untuk menjenguk orang sakit. Atau mungkin untuk sholat jenazah dan yang semisalnya. Mungkin di antara ulama ada yang pendapat boleh syarat itu keluar untuk hal itu apabila sebelumnya dia mempersyaratkan hal itu. Mungkin dia ketika mau i'tikaf dia mensyaratkan dalam dirinya, oh saya nanti akan i'tikaf di masjid dan kami dan aku atau saya akan keluar apabila ada yang sakit. Saya akan menjenguk orang sakit. Saya akan mengantar jenazah dalam kondisi saya i'tikaf. Apabila dia syaratkan sebelumnya seperti itu, maka boleh dia keluar untuk menunaikan amalan ketaatan tersebut. Boleh dia menjenguk orang sakit atau jadi sholat jenazah atau mengantar jenazah. Ya. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang ketiga, kondisi orang yang keluar dari masjid tatkala dia i'tikaf. Dia keluar untuk suatu yang tidak penting, yang tidak penting, yang tidak perlu, mungkin untuk berbelanja yang tidak perlu keluar dan lain sebagainya, atau mungkin sekedar apa, cari udara segar kemudian keluar dari masjid, atau mungkin jalan-jalan di luar masjid. Ini tidak diperbolehkan seperti ini, bisa membatalkan i'tikaf dia, bisa membatalkan i'tikaf dia. Ya. Jadi selama hajat itulah hajat yang mendesak, perkara yang mendesak yang masa dia untuk keluar dari masjid, maka boleh orang yang i'tikaf itu keluar dari masjid itu untuk menunaikan keperluannya. Ya. Tapi dengan segera, kalau sudah selesai hajatnya segera kembali ke masjid. Segera kembali ke dalam masjid. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apakah dipersyaratkan dalam i'tikaf itu puasa? Apakah dipersyaratkan hal ini? Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat tidak dipersyaratkan untuk i'tikaf itu puasa. Jadi seorang yang tidak puasa pun boleh i'tikaf. Hanya saja afdolnya, sunnahnya seorang itu i'tikaf tatkala dia puasa. Juga dalam kondisi puasa. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ada pun ulama yang lain berpendapat ya dipersyaratkan i'tikaf, dipersyaratkan puasa bagi orang yang i'tikaf. Kalau sekarang itu i'tikaf dan dia tidak dalam kondisi puasa, ya tidak sah puasanya. Ini menurut pendapat yang lain di kalangan ulama. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, di dalam hadis Aisyah tadi disebutkan bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Yang dulunya beliau sallallahu alaihi wasallam itu beri'tikaf selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Tapi di akhir-akhir kehidupan beliau, beliau hanya i'tikaf di 10 hari yang terakhir. Ya. 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Beliau beri'tikaf. Meninggalkan urusan-urusan dunia untuk konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan besarnya manfaat i'tikaf apalagi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. I'tikaf adalah upaya untuk memperbaiki hati, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memikirkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dengan hal itu bersih hatinya, jauh dari hiruk pikuk urusan dunia, jauh dari ghibah, namimah yang banyak dilakukan oleh manusia di luar, yang sibuk dengan dan juga sibuk dengan urusan dunia, ditinggalkan. Tatkala seorang itu i'tikaf, ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah salat, juga apa? Selain puasa dan juga membaca Al-Qur'an, zikir, berdoa, bersedekah. Ini amalan-amalan yang bisa dilakukan tatkala seorang itu i'tikaf, yang diharapkan dengan itu hati seorang semakin baik. Jadi i'tikaf itu dalam rangka memperbaiki hati yang kadang hati ini itu terkotori oleh niatan-niatan yang jelek, maka itu dibersihkan dengan puasa, dengan i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dan beliau senantiasa i'tikaf di akhir Ramadan juga karena beliau sangat mengharapkan, tentunya beliau mengharapkan untuk bisa mendapati malam Lailatul Qadar, malam di mana takdir manusia untuk tahun yang akan datang itu ditentukan di malam itu, atau malam kemuliaan. Malam kemuliaan, kenapa dikatakan malam kemuliaan? Karena di malam hari itu, di Lailatul Qadar itu, para malaikat turun ke bumi menunjukkan keberkahan bumi di malam itu. Dan juga karena siapa yang beramal di malam Lailatul Qadar, maka amalannya itu lebih baik daripada amal yang dilakukan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Selain itu pula apa? Di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran, menambah kemuliaan malam tersebut. Dan juga siapa yang sholat di Lailatul Qadar, maka itu akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri sholat di Lailatul Qadar, maka karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya telah lalu. Ini keutamaan malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, dan masih banyak lagi keutamaan malam tersebut, yaitu Rasulullah SAW menghidupkan 10 hari yang terakhir, membangunkan keluarga beliau untuk ibadah, bahkan untuk beriktikaf. Istri beliau Aisyah dan yang lainnya juga beriktikaf di masjid sepeninggal beliau. Hanya saja ulama menyebutkan untuk dibolehkannya wanita untuk iktikaf di masjid, tentunya dengan ketentuan-ketentuan, di antaranya apa? Ia iktikaf di masjid dengan izin suami, dengan izin suaminya, telah diizinkan oleh suaminya. Yang kedua, selama tidak menimbulkan fitnah, selama tidak timbul fitnah, maka boleh wanita tersebut iktikaf di masjid. Iya. Dan di antara ulama ada yang menyebutkan apa? Ya, disyaratkan masjid yang digunakan untuk iktikaf bagi wanita tersebut adalah masjid yang luas, sehingga tidak berdekatan dengan kaum laki-laki iktikafnya. Iya. Dan namanya iktikaf itu berada di bilik-bilik masing-masing. Baiknya apa? Membuat bilik atau ruangan sendiri, entah dengan kain atau apa, supaya dia bisa konsentrasi di situ. Kalau nanti apa? Kalau campur baur dengan yang lain, dikhawatirkan apa? Etika itu tadi bukan etika lagi. Artinya apa? Justru terganggu, nanti punya sibuk ngobrol dan lain sebagainya yang tidak perlu di dalam masjid. Ini kalau apa? Masing-masing tidak memiliki ruangan atau bilik sendiri-sendiri, tempat sendiri-sendiri dalam i'tikaf. Hadirin rahimakumullah, ya tentunya boleh ngobrol dengan anggota i'tikaf atau kaum muslimin yang i'tikaf yang lain, hanya saja jangan berlebihan, jangan terlalu lama sehingga menghabiskan waktu untuk ngobrol yang bukan ibadah, untuk satu yang bukan ibadah. Namanya i'tikaf itu niatnya memang untuk ibadah, bukan untuk ngobrol. Ya, jadi berbanyak dalam membaca Al-Quran dan dibaca dengan merenungi maknanya. Demikian yang dimaukan dari membaca Al-Quran. Tidak sekedar membaca tulisan, tapi juga merenungi isinya supaya bisa dipahami dan melahirkan keimanan di dalam hati, melahirkan ketakwaan di dalam hati. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, ibadah i'tikaf, dan semoga kita diberikan panjang umur sehingga bisa melalui bulan-bulan Ramadan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mohon maaf bila banyak kekurangan. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.